yang berbagi. Sekarang antum bagi itu. Berapa antum punya duit? Terserah. Tapi yang jelas antum memberikannya karena Allah. Karena percaya kalau Allah akan kasih ganti. Karena percaya kalau dunia ini akan berakhir ceritanya. Karena percaya bahwa semua yang kau miliki akan engkau tinggalkan. Kemudian engkau berbagi. Apa kata Allah? Fasanu yassiruhu lil yusra. Kami, kata Allah, akan memudahkan bagi orang itu jalan menuju surga Allah. Jemaah, siapa yang tidak ingin punya rumah? Siapa yang ingin punya tempat tinggal sendiri? Ana yakin semuanya ingin. Apalagi rumah yang besar. Ana kalau melihat rumah besar itu, ana melihat, ya Allah, besar banget rumahnya. Ana berpikir kira-kira berapa jumlah anggota keluarga yang tinggal di rumah ini. Ternyata rumahnya besar. Ada 20 kamar di sana. Anggota keluarganya suami istri dan anak dua. Satu anaknya di Amerika, yang kedua ada di Australia. Bapaknya tinggal di Jakarta, ibunya tinggal di Bandung. Rumahnya ada di Bogor. Siapa yang nempatin itu rumah? Siapa? Jin. Bikin rumah buat jin. Na'udzubillah min dzalik. Semua ingin punya rumah. Apalagi kalau melihat rumah yang pilar-pilarnya tinggi. Jendelanya tinggi-tinggi. Pintunya saja kalau ditanya, harga pintunya berapa Bapak? Enggak mahal, sudah. Berapa? Lebih mahal harga knalpot Ferrari, Ustaz. Ada satu orang punya knalpot Ferrari harganya 400 juta. Knalpotnya doang. Ada kadang-kadang, kok ada yang beli ya? Kadang-kadang kita cari sumbangan buat masjid, susah banget. Gimana kalau antum punya rumah? 4 rumah. Allahu Akbar. Tiap rumah luas. Di belakang rumah ada kolam renangnya. Plus di dalam setiap rumah ada satu istri. Allahu Akbar. Ana rasa antum gak ikut kajian hari ini. Mungkin orang akan mengatakan kayaknya susah lah, Ustaz, mau dapat kayak gitu, Ustaz. Kok mau 4 rumah, satu aja belum. Kok mau 4 istri, satu aja berantem terus, Ustaz. Jemaah, buat kita ada banyak hal yang mustahil. Buat kita ada banyak hal yang tidak mungkin terjadi. Karena kita makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Tapi buat Allah, Allah tinggal ngomong kun fayakun. Tapi kalau antum punya 4 rumah, 4 istri, besar-besar rumahnya, perusahaannya banyak, namun semuanya akan berakhir. Karena antum akan mati di Jember. Itu ada satu orang jemaah. Dia kepingin punya anak 40. Berapa anaknya? 40. Orang kaya raya, tuan tanah. Rumahnya banyak. Nikah sana, istri enggak punya anak, cerai ke. Terus dia punya istri selalu 4 mungkin. Umur dia 52 tahun. Anaknya jumlahnya 32. Tapi dia mati. Dia tinggalkan semuanya. Kalau ternyata kehidupan dunia ini memang Allah tidak menjadikan keabadian di sini, kenapa kita harus kejar di sini? Kenapa kita tidak mengejar rumah yang tak lapuk terkena hujan? Rumah yang batu-batanya, antum lihat batu-bata di belakang sana. Lihat ke belakang sana. Bukan lihat ke depan. melihatkan batu bata di sana. Nanti itu ada rumah yang satu bata cukup buat masjid Al-Hayy. Satu batanya mungkin cukup untuk bangun masjid Al-Hayy. Satu batanya emas. Satu batanya perak. Kerikilnya dari berlian dan permata. Allahu Akbar. Tapi kapan itu bisa didapatkan? Di sini bisa didapatkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangunkan bagi Allah satu masjid, maka Allah bangunkan bagi dia rumah di surga. Rumah yang tadi sifatnya kita sebutkan. Bangun satu masjid. Tapi Ustaz, kalau tadi disebutkan 20 miliar, duitnya seapa Ustaz? Duit kita. Kalau antum gak bisa bangun semuanya, antum bangun separuh. 10 miliar, kayaknya gak mampu. Gak mampu setengahnya, sepersepuluhnya. Berapa? 2 miliar, Ustaz, rumah anak kalau dijual, mobil anak kalau dijual, motor anak kalau dijual, baju anak dijual, HP anak dijual, gak sampai 100 juta. Nah, tapi masih ada kesempatan. Antum kalau tidak bisa sepersepuluhnya, seperseratusnya. Berapa seperseratusnya? Seperseratusnya 2 miliar berapa? Angkat tangan. Berapa? 200 juta. Banyak juga. Masa 200 juta? Betul. 200 juta? Iya, 200 juta aja mah. Kalau seperseribu ya kasih hadiahnya, mana? Ini nih, nah, okay. Kalau seperseribunya, berapa seperseribunya? 20 juta. Oh, berat juga aja mah. Kalau sepersatu jutanya, berapa? 200 ribu. Ya gak apa-apa, 200 ribuan kita sumbangan. Tapi antum bisa nyumbang jamaah 2 ribu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan walau kamabhasi quta au qata, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangunkan buat Allah masjid lillahi ta'ala, dia bangunkan buat Allah masjid di sini, walaupun luasnya seluas sarangnya burung dara pasir, mungkin segini coba. Allah bangunkan buat antum rumah di sini. Ya, kalau segini berapa hitungannya? Hah? Ini 15 kali 15. Tapi berapa hitungannya? Coba dihitung. Kita nggak. Betul jamaah, anak kepingin punya rumah juga di surga. Emangnya cuma antum yang kepingin? Berapa nih kalau segini? 15 kali 15, coba dihitung. Berapa? 225 ribu. Alhamdulillah. Berarti insya Allah antum semua bisa punya rumah di surga. 225 ribu. Betul. 100? Lebih kecil jemaah. 123 ribu. 123 ribu bisa punya rumah di surga. Daripada antum nyicil rumah KPR tahunan 15 tahun nyicil sebelum lunas mati. Sayang antum ditinggal rumah. Belum sempat tidur gak kebayang bayar utang. Orang-orang yang rumahnya utang jamaah, malam hari dia mikir, ini akhir bulan bayarnya gimana? Tapi antum dengan 130 ribu. Orang-orang yang rumahnya utang jamaah, malam hari dia mikir, 150 ribu. Barang siapa yang membangunkan bagi Allah masjid walaupun seluas sarangnya burung dara pasir, Allah akan bangunkan rumah di surga. Yang satu batu batanya dari emas, satunya dari perak. Ahibati fillah. Tadi ana sebut kenapa orang berlomba-lomba untuk investasi? Karena ada janji-janji yang disebutkan dan dia percaya dengan janji itu. Percaya dengan janji itu. Dan ana masih heran sampai sekarang, kenapa masih banyak yang tertipu dengan orang yang menggandakan uang? Kemarin di Surabaya ketangkap lagi, namanya Gus Akbar. Katanya bisa menggandakan uang. Sebelumnya ada di Pasuruan yang namanya siapa namanya? Dimas Kanjeng. Siapa yang pernah ke Dimas Kanjeng? Anda kasih hadiah. Ya mah. Ada yang pernah ke Dimas Kanjeng? Bayangkan ya mah. Ada orang kalau enggak salah dari luar Pulau Jawa itu menyerahkan ke Dimas Kanjeng 200 miliar. Sudah kaya. Tapi kenapa dia mau serahkan 200 miliar? Karena dia yakin dengan Dimas Kanjeng kalau dia bisa menggandakan duitnya jadi 10 kali lipat. Padahal semuanya bohong. Nih, di surah Al-Baqarah ayat 26, Allah menawarkan kepada kita investasi. Investasi artinya duit itu enggak akan hilang. Antum punya 1 juta, kasihkan 1 juta. Enggak usah. Anda punya 10 juta, bayar 10 juta. Keuntungannya semakin besar yang antum berikan. Kata Allah Jalla Jalaluh, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah." Kata Allah, permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ingat, di jalan Allah, bukan untuk kemewahan hidupmu. Sebagian orang bisa beli jam harga 100 juta. Sebagian wanita bisa beli tas harga hampir 1 miliar. Dia sumbang buat paru 50 juta, seakan-akan besar yang dia sumbangkan. Padahal tas anti harganya 1 miliar. Allah mengatakan permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kamatsali habba, seperti sebuah benih, biji, biji gandum. Yang kata Allah ambatat sab'a sanabil. Biji itu ditanam, kemudian tumbuh menjadi 7 bulir. Ada 7 tangkai dia. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di setiap tangkai ada 100 buahnya. 100 bijinya. Dari satu biji. Jadi 100 biji di setiap tangkai. Jadi ketika antum memberikan satu biji, Allah gantikan jadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Allah tuh memberikan keluasan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Tapi kenapa kita takut untuk bersedekah banyak? Karena jamaah, keimanan kita kurang. Di sini bedanya Abu Bakar dengan Umar bin Khattab. Abu Bakar datang membawa semua hartanya. Ketika perang Tabuk kalau enggak salah. Dia bawa semua hartanya. Sebelumnya Umar udah datang bawa setengah hartanya. Dia kalau punya uang di rumahnya 100 juta, 50 juta dibawa sama Umar. Diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar merasa hari itu sedekah terbesar dia. Dia bisa bawa setengah hartanya. Dia duduk di sana nunggu Abu Bakar Siddiq. Anda kepingin tahu berapa sih yang disedekahkan oleh Abu Bakar? Hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Abu Bakar datang bawa hartanya kepada Nabi SAW. Ditanya sama Rasul SAW, "Madza tarakta li ahlika?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Waktu Umar ditanya, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Umar, mislahu, sama seperti itu. Jadi separuhnya yang dibawa. Abu Bakar mengatakan, lebih baik dari itu yang kau tinggalkan. Taraktu lahum Allah wa rasulahu. Aku tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Umar melihat itu, gak mungkin aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Karena Abu Bakar punya keyakinan, punya keimanan yang kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lebih berat timbangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Iman jemaah yang membuat antum bisa bersedekah. Oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wasadaqatu burhan." Sedekah itu bukti keimanan seseorang. Ya gimana sekarang? Allah janji, kau kasih 1 juta, Allah kasih berapa? 700 juta. Berani antum kasih 1 juta? Kalau punya duit. Tadi dikatakan tulis kertas. Tapi ingat lillahi ta'ala. Dan alhamdulillah sekarang bisa sedekah tanpa ada orang tahu. Antum bisa transfer, enggak ada yang tahu. Antum kasih 1 juta, tunggu 2 hari. Lihat rekening antum. Jadi 700 apa enggak? Dilihat, kok tetap Ustaz? Antum kan kurang beriman. Ketika ada seorang sahabat bawa satu ekor onta dengan pelananya lengkap, siap untuk berperang, dibawa nih, diserahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Wahai Rasul SAW, ni onta buat di jalan Allah. Satu onta. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laka biha yaumal qiyamah 700 naqah kulluha maktuma. Engkau nanti akan dapat pada hari kiamat 700 ekor unta. Itu yang akan ada di timbanganmu nanti pada hari kiamat. Bukan satu ekor unta. Semuanya berpelana, semuanya siap untuk berperang. Jamaah, antum lebih butuh uang sekarang apa nanti? Kita lebih butuh uang sekarang apa nanti ketika di padang mahsyar? Ketika antum keluar dari perut bumi ini telanjang. Ketika itu antum butuh. Maka berimanlah. Ustaz, apa Allah gak kasih ganti di dunia? Dikasih ganti di dunia. Mana qasad sadaqatun min mal? Sadaqah itu tidak mengurangi harta. Sampai jemaah. Nih, anak-anak muda yang masih miskin, sekarang saatnya sedekah. Ketika antum miskin. Kenapa? Karena ketika antum miskin, antum bisa sedekah banyak. Ketika kaya, susah sedekah banyak. Modelnya gimana? Antum sekarang punya duit kiriman dari orang tua, umpamanya lagi kuliah, kiriman dari orang tua 200 ribu. Kalau antum sodakohkan 100 ribu, berapa dari harta antum yang antum sodakohkan? Setengah harta anak, ya Allah. Setengah harta anak 100 ribu. Insya Allah. Berat apa mudah? Agak berat, Ustaz. Baik. Kalau duit antum cuma 2 ribu, lalu antum sodakoh 1 ribu, berat apa mudah? Sama enggak dengan duit 200 ribu tadi? Sama kan, setengah harta antum. Ya Allah, ana cuma punya 2 ribu, ya Allah. 1 ribu buat aku makan, 1 ribu buat dirimu, ya Allah. Mudah bagi dia. Ketika 200 ribu berat. Ketika antum punya duit 2 juta, tambah berat antum sedekah 1 juta. Ketika antum hartanya bertambah jadi 200 juta, berat antum untuk bersedekah 100 juta. Ketika antum punya duit 2 miliar, berat enggak antum sedekah 1 miliar? Padahal sama dengan cerita dulu waktu antum kuliah. Antum berani sedekah 1000 rupiah. Padahal duit antum cuma 2000. Sekarang duit antum 2 miliar, enggak berani sedekah 1 miliar. Kenapa enggak berani jemaah? Bakhil. mulai kecintaan kepada harta. Maka yang disebutkan sama Nabi SAW, sedekah itu bukti. Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan Talha bin Ubaidillah. Pernah suatu malam dia dapat kiriman duit dari Hadramut. Dia punya usaha, punya dagang atau punya apa dia di sana, dapat kiriman duit 700 ribu dirham. 700 ribu dirham. Dulu harga seekor kambing itu 10 dirham kira-kira. Kalau 700 ribu dirham dibuat beli kambing dapat berapa? Dapat 70 ribu kambing. Kalau satu kambing harganya 1 juta. Berapa duitnya Talha bin Ubaidillah? 70 miliar. Selesai urusan Masjid Al-Hayat. Naam, ya Allah. Tapi sayangnya Talha udah meninggal dunia, jemaah. Itu Talha malam itu enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur, kata istrinya, "Ana bingung sama suamiku, kenapa enggak bisa tidur?" Ternyata istrinya itu Ummu Kulthum, binti Siddiq. Ummu Kulthum anaknya Abu Bakar. Kata istrinya, "Bang, kenapa kau enggak bisa tidur, Bang? Ini aku kedatangan duit 70 tadi 700 ribu dirham. Bingung aku dengan duit itu mau dibuat apa?" "Ya udah, Bang, kalau bingung supaya kau enggak kebingungan, panggil pembantu-pembantumu. Bagikan duitmu itu sudah. Dibagikan sama Tuhan, dipanggil, kasihkan ke orang fulan sampai habis. Habis itu bisa tidur enak, Tuhan bin Ubaidillah." Ternyata harta itu yang menyebabkan orang kaya enggak bisa tidur, jemaah. Tapi kalau dia sudah kokan selesai. Jemaah rahimakumullah. Jangan takut miskin ketika antum sedekah. Apa yang antum berikan akan diganti dan dilipat gandakan. Terus di antara sedekah yang paling mulia itu bangun masjid. Oke, banyak tempat-tempat sedekah, Ustaz, ana bantu madrasah ini, ana bantu anak yatim, ana bantu-bantu, alhamdulillah banyak yang antum bantu. Tapi di antara sedekah yang paling mulia adalah membangun rumah Allah. Antum akan mendapatkan pahala setiap orang yang masuk sholat di sana. Antum akan mendapatkan pahala setiap orang yang kajian di tempat itu. Antum akan dapat pahala imam yang sholat di masjid itu. Allahu Akbar. Kata Allah, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Siapa sih yang memakmurkan rumah Allah kalau bukan kita? Siapa sih yang membangun rumah Allah kalau bukan orang-orang yang beriman? Yang memakmurkan rumah Allah secara fisik, secara isinya, kajiannya, sholatnya, itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Beriman dengan hari akhir. Dia mendirikan sholat, dia membayar zakat, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah Jalla Jalal. Orang yang kayak gini, semoga mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jemaah rahimakumullah, masjid itu isinya siapa sih? Siapa yang ngisi masjid itu? Jadi antum bisa melihat kalau orang sering berangkat ke masjid dan orang yang jarang ke masjid. Allah menyebutkan tentang rumah Allah ini di surat Nur ayat 36 sampai 38. Allah mengatakan, "Fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismu." Di dalam rumah-rumah, di dalam bangunan-bangunan, yang di sana Allah memberikan izin untuk diangkat dan diingat namanya. Yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal ashar. Itu orang-orang yang ada di dalam sana bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Rijalun. Mereka adalah lelaki-lelaki. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah. wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Mereka adalah sekelompok laki-laki yang mereka tidak tergoda dengan perdagangan, dengan perniagaan, dari mengingat Allah, dari mendirikan salat, dari membayar zakat. Ya khafun yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka adalah orang-orang yang takut dengan adanya hari kiamat. Maka jemaah, kalau antum melihat orang sering ke masjid, mudah-mudahan dia termasuk orang yang takut kepada Allah. Dan mereka akan mendapatkan liyadziyahumullah ahsana ma'amil, agar Allah memberikan balasan kepada mereka lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Lebih baik, bukan sama. Kalau berbuat dosa dibalas satu, berbuat amal kebajikan dibalas 10 sampai 700 kali lipat oleh Allah Jalla Jalaluh. Kemudian Allah mengatakan wa yazidahum min fadli, Allah ingin memberikan karunia lebih buat mereka. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, Allah memberikan rizki kepada hambanya tanpa perhitungan. Ahibati fillah, ada investasi yang berakhir dengan kematian kita. Orang yang cerdas itu adalah orang yang berharap ketika dia pensiun. Pensiun itu apa artinya? Di PHK. Orang yang dipensiunkan itu artinya diberhentikan. Diberhentikan dia. Cuma dengan cara hormat. Tapi bapak berhenti. Ada orang yang berharap ketika dia pensiun, dia sudah punya usaha yang mapan. Dia sudah istirahat, duit sudah, apa istilahnya, mancur duitnya itu. Seperti keran, keluar terus duit. Itu orang cerdas. Jadi ketika dia di PHK, dia gak kebingungan dengan urusan dunia. Tapi ada orang yang berakal, adalah orang yang tatkala jasadnya sudah di dalam bumi, sudah mati, sudah gak bisa sholat, sudah gak bisa zikir, sudah gak bisa sodako, sudah gak bisa puasa, putus amalannya. Tapi ternyata dia terus mendapatkan kiriman amalan, kiriman pahala-pahala. Itu orang yang sangat berakal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, sab'un yajri lil abdi ajruhun wa huwa fi qabrihi ba'da mauti. Ada 7 hal, ada 7 perkara yang pahalanya terus mengalir kepada hamba sedangkan dia sudah mati di dalam kuburannya. Yang pertama, man 'allama 'ilman, barang siapa yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, au ajra nahron, atau dia bikinkan sungai buat orang. Yang ketiga, au hafara bi'ran, atau dia menggali sumur. Ada orang butuh air, dia galikan sumur sehingga air itu muncul. Orangnya mati, pahala air itu terus nyampe kepada dia di alam kuburnya. Yang keempat, au gharasa nakhlan, atau dia menanam pohon, pohon kurma atau pohon yang berbuah sehingga orang-orang bisa menikmati buahnya. Yang kelima, au bana masjidan, atau dia membangun masjid. Dia bangun masjid, orang sholat, terus pahalanya ngalir. Jadi bukan hanya rumah di surga jemaah, selesai rumah di surga dijamin sama Allah. Tapi ada pahala ketika engkau di alam kubur, mungkin di sana amalanmu enggak cukup, engkau mendapatkan siksaan di sana, kiriman pahala dari masjid engkau bangun itu terus mengalir kepadamu. Yang keenam, au waratha mushafan, atau orang tua yang mewariskan Quran kepada anaknya. Bukan duit yang dia wariskan, Quran dia wariskan. Yang ketujuh, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti, atau meninggalkan anak yang senantiasa beristighfar buat bapaknya setelah matinya bapak. Jamaah, Kalau ternyata 7 amalan ini akan mengalir pahalanya tatkala kita mati, maka tentunya kita ingin banyak yang mengalir kepada kita. Semua sesuai dengan yang kau berikan. Yang punya anak 1 istighfar buat dia, ya sudah pahalanya dari 1 anak. Yang punya anak 10 semuanya istighfar buat bapaknya, istighfar buat ibunya. Kira-kira berapa besar pahala yang akan didapatkan? Maka yang anda nasihatkan kepada seluruh masyarakat yang hadir di tempat ini untuk ikut KB. Antum semua ikut KB. Apa artinya KB? Keluarga berencana. Rencanakan antum ingin didoakan oleh 12 orang. Rencanakan. Kenapa gak boleh? Bilang sama istrinya, kita harus KB. Anak ini kepingin mati punya anak, ya gak usah banyak-banyak lah, 17 gak apa-apa. Mungkin istrinya nawar, janganlah bang terlalu banyak, ya bismillah separuhnya lah diskon 50%. Bismillah. Jamaah, antum tuh ketika punya anak-anak soleh, antum mati, Allahu Akbar jamaah. Antum bisa rasakan ketika anak antum sholat, pahalanya mengalir kepada antum. Ketika anak antum istighfar, antum dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 7 hal ini berusaha kita mendapatkannya. Salah satunya adalah masjid. Bangun masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama berada di kota Mekah 13 tahun nggak bisa bangun masjid. Masjidil Haram ada di sana, tapi di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Nabi tawaf di depannya ada berhala. Nabi sujud di depannya ada berhala. Itu tuh Masjidil Haram. Maka tatkala beliau hijrah, yang pertama beliau lakukan sampai ke Kuba adalah membangun Masjid Kuba. Itu yang pertama dilakukan. Selesai Masjid Quba jadi, beliau masuk ke kota, beliau enggak bangun rumah, masuk ke kota Madinah. Sampai kota Madinah, beliau singgah di rumahnya seorang sahabat. Siapa nama sahabat itu? Masya Allah, Abu Ayyub Al-Ansari. Masya Allah, mana kalian jadi? Kasih kenal dia. Abu Ayyub Al-Ansari. Tuh. Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau singgah di sana. Lalu beliau membangun masjid. Ada tanah yang tempat ontanya duduk. Rasul sallallahu alaihi wasallam kata, "Saminuni ayyuhan nas, tolong jual kepada aku tanah ini berapa harganya?" Kata orang-orang Ansar mengatakan, "La nas'alu samanahu illa minallah." Enggak, kita enggak jual. Kita enggak minta harganya kecuali kepada Allah SWT. Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi Ibn Sa'ad meriwayatkan dari Al-Waqidi bahwa Nabi SAW tidak mau. Tidak mau gratis, beliau mau beli. Akhirnya dibayarin 10 dinar kalau enggak salah. Karena tanah itu milik anak yatim. Jemaah. Sebenarnya ulama mengatakan kenapa Nabi mau bayar. Karena Nabi ingin pahalanya itu terus mengalir kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tanahnya wakaf gratis dari orang, ya orang itu akan mendapatkan pahala tanahnya. Mungkin kita akan mendapatkan pahala bangunan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membangun rumahnya, tapi membangun rumah Allah. Sebagian di antara kita punya rumah 1, 2, 3, 4, rumah Allah enggak jadi. Sebagian punya rumah lebih bagus daripada rumahnya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memikirkan rumahnya. Dia berpikir rumahnya Allah harus berdiri. Kenapa? Al-masjidu baitu kulli taqi. Kalau masjid itu berdiri, berarti rumahku juga berdiri. Masjid itu rumahnya setiap orang yang bertakwa. Masjid. Maka berusahalah kita untuk membangun masjid. Yang mungkin Ustaz, ana mau bangun rumah Ustaz. Mana yang lebih, yang harus lebih ana dahulukan Ustaz? bangun rumah atau nyumbang masjid? Siapa yang mau jawab? Anak kasih hadiah yang bisa jawab. Yang sekarang mau bangun rumah, yang jawab ini yang mau bangun rumah atau yang sedang bangun rumah. Ana kalau sumbangkan ke masjid berarti Ustaz, rumah ana akan berhenti pembangunan. Jamaah, antum ketika bangun nyumbang masjid, antum bangun rumah antum enggak? Bangun rumah antum. Tapi bukan di bumi, di surga. Jadi tidak bertentangan ketika antum punya kelebihan harta, bismillah lah. Ana punya rumah tinggal berapa persen, ana punya dana, ana berikan buat masjid, bismillah. Rumah ana, ana sedang membangun rumah ana. Wallahi bisa jadi rumah di bumi ini pun Allah selesaikan dengan antum menyumbang. Ada seorang atau ana ketemu dengan jemaah haji yang sudah tua renta. Ana waktu itu ditugaskan sebagai reporter radio. Ana tanya kepada bapak ini, aduh pakaiannya biasa. Dia haji ONH Plus. Ana tanya, bapak udah berapa kali haji? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah 3 kali haji. Ana ngomong Masya Allah, semuanya ONH Plus, semuanya plus. Sekarang ONH Plus berapa juta? Kalau gak salah 9.000 US dollar. Ya hampir 150 juta. Ana tanya, gimana ceritanya bapak kok mau berangkat haji lagi? Iya Ustaz, ketika saya haji sama istri saya yang pertama, saya bicara sama istri ana. Nanti kalau kita pulang haji, udahlah kita enggak usah berangkat haji lagi. Kita kalau punya rezeki, kita bangun masjid di kampung kita. Kata istrinya, iya mas, dari Jawa Timur orangnya. Akhirnya saya pulang haji, Allah kasih rezeki sama ana Ustaz. Ana bangun masjid, alhamdulillah. Selesai masjid itu Ustaz. Selesai masjid itu ana bangun, rezeki itu Allah kasih tadi. Ya Allah, ana ngomong sama istri ana, kalau gitu kita daftar lagi haji. Kan keinginan kita udah terpenuhi bangun masjid. Ya udah, kita daftar lagi Ustaz haji. Berangkat haji yang kedua Pak Ustaz. Ketika itu kita ngomong sama istri, udahlah cukup kita 2 kali berangkat haji. Nanti kalau kita punya rezeki, kita aspal jalan di kampung kita. Kita aspal tuh supaya kita dapat pahalanya. Kesian orang-orang kampung. Pulang anak haji, subhanallah, Allah kasih rezeki sama anak Ustaz. Anak bisa mengaspal jalan di kampung itu, Pak. Selesai pengaspalan jalan kampung, rezeki datang lagi Ustaz. Jamaah yang ngasih rezeki itu siapa? Allah. Ana berangkat haji lagi sekarang yang ketiga. Kenapa antum terus takut bersedekah? Takut berbagi. Ada sebuah kisah di Damaskus. Ini seorang syekh dalam ceramahnya menceritakan. Di Damaskus itu ada orang kaya raya. Dia ngomong sama salah satu temannya atau anak buahnya. Jadi ada satu kampung di Damaskus itu yang gak ada masjidnya. Padahal kampungnya itu penuh dengan perumahan penduduk, tapi masjidnya gak ada. Akhirnya dia kirim temannya, tolong engkau carikan aku tempat di sana, lokasi, aku mau bangun masjid. Kaya raya orang ini. Berangkatlah sahibnya. Berangkat dicari lokasi, subhanallah, ketemu. Satu lokasi yang bagus sekali. Harganya juga bagus. Milik seorang penjaga sekolahan. Dia itu penjaga satpam lah, bukan satpam, tapi dia ya menjadi kayak marbotnya gitu di sebuah sekolahan yang baru beberapa pekan dia warisi dari orang tuanya. Dia dapat tanah itu warisan. Akhirnya sudah ketemu, tanahnya bagus, orang kaya ini dipanggil, sudah ayo kita berangkat. Harganya berapa? 3.5 juta lira. Mata uang Suriah. Akhirnya setelah sepakat, ya udah dikasih cek, kasih kerja. Dilihat ceknya sama dia, loh, ceknya kok 2 juta lira? Kemana sisanya? kata orang kaya ini kepada ini penjaga sekolahan ini jamaah. Yang enggak punya orangnya, ya Allah, hidupnya miskin orang ini. Orang kaya ini ngomong, "Iya, nanti setelah ada surat keputusan atau perlepasan dari kamu ini akan bukan dia bahasanya mengatakan nanti kita akan ke tempat wakaf, badan auqaf yang ada di sana. Setelah engkau tanda tangan pelepasan, baru aku lunasi." Kata orang ini, "Apa urusanku dengan badan wakaf?" kata dia. "Engkau kan beri sama aku," kata dia. Kata orang kaya ini, "Iya, kami mau bangun masjid di tanah ini." Itu penjaga sekolah gemetar. Dia katakan, mana ceknya? Ceknya mana? Diambil ceknya, dia sobek cek. "Engkau beli aku, kemudian engkau berikan kepada Allah?" Kata dia, "Enggak, aku lebih pantas memberikannya kepada Allah." Jalan. "Sudah kau bangun," kata dia. Dia wakafkan itu. Orang miskin. Dia mengatakan dia malu. "Masa aku ambil duit," kata dia, "dari tanah yang kau akan wakafkan buat Allah?" Jalan. Kata orang kaya ini, "Wallahi, sepanjang hidupku aku tidak pernah merasa kecil sekecil diriku di depan penjaga sekolahan itu." Dia sedekahkan, dia wakafkan tanahnya. Padahal dia bukan orang kaya. Wallahi jamaah, apa yang sudah kita berikan buat Allah? Allah memberikan kepada kita segala-galanya. Segala yang kita pinta, wa ataakum min kulli ma sa'altumu. Allah berikan kepada kita apa saja yang kita pinta, yang kita tidak pinta pun Allah berikan kepada kita. Kemudian tatkala Allah meminta kita membangun rumahnya, yang Allah akan berikan balasan lebih. Kadang-kadang kita berat. Wallahi ya ma. Ana dengan cerita syekh itu malu ana, subhanallah. Orang itu enggak punya apa-apa, itu tanah warisan. Tinggal satu yang dia miliki. Dia yakin kalau suatu hari dia akan dibangkitkan dari alam kubur. Dia akan berjumpa dengan Allah. Maka inilah yang menyebabkan orang mau sedekah. Antum bisa lihat kenapa wanita-wanita para sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasaddaqna, kalian sedekah, kalian banyak yang masuk neraka. Ittaqinna walau bisyiqqi tamrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Setengah butir kurma. Itu para wanita melepaskan cincinnya, gelangnya, kalungnya, dia lempar ke kain yang Bilal bawa, ke selendangnya Bilal bin Rabah. Alhamdulillah. Maka saatnya kita peduli dengan rumah Allah. Sebelum peduli dengan rumah kita. Kalau antum melihat nantinya, atau seringkali kita lihat kamar mandi di rumah kita bersih, tapi antum melihat kamar mandi di masjid kotor, apa yang dilakukan oleh antum? Antum komplain, "Gimana nih masjid toiletnya kotor?" Apa yang sudah antum lakukan buat itu masjid? Kenapa antum tidak bersihkan itu masjid? Ada salah satu orang kaya raya di Jakarta atau di mana lah cerita ini. Suatu hari dia lewat masjid. Masjidnya bagus, masya Allah. Akhirnya dia mampir sana mau sholat. Di kamar mandi, di tempat wudhu sana, dia bertemu dengan seorang yang lagi bersih-bersih. Dilihat wajahnya, teman dia sekolah dulu. Teman dia sekolah dulu, "Ya Allah," kata dia, "gimana kabarmu ini tuh?" Akhirnya karena kesian ini orang, menawarkan pekerjaan kepada orang ini. "Antum daripada bersih-bersih masjid, Allah kerja sama aku." Apa kata orang ini? Enggak lah, enggak usah. Ayo kerja sama aku. Orang ini hanya cerita. Sebenarnya masjid ini ana yang bangun. Ana sedang bersih-bersih rumah Allah. Itu orang kaya malu juga. Ternyata yang bersih-bersih di WC itu, yang bangun itu masjid. Kita diperintahkan untuk memperbaiki masjid kita, membersihkan masjid kita. Kalau antum melihat toiletnya kotor, antum panggil orang kalau gak mau bersihkan sendiri. Antum kirim orang bilang sama tempat masjid, afwan, ana mau kirim orang besok dua orang untuk bersih-bersih masjid ini. Toiletnya supaya bersih. Baru itu disebut muslim yang simpati dan empati kepada keluarganya. Bukan cuma ngomong, bukan cuma pandai pandai mengkritisi tapi tidak pernah berbuat. Maka ahibatnya fillah, yang terakhir, kalau antum merasa berat untuk sedekah, merasa berat untuk membantu ini masjid, ya utangilah masjid ini. Gimana utang? Ya antum taruh duit antum di sini. Antum bilang sama Allah, ya Allah, ana enggak ngasih buat masjid, ana ngutangi masjid ini ya Allah. Aku minta Engkau kembalikan buat aku ya Allah. Allah akan balikin jemaah. Allah mengatakan man alladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau ngutangin Allah, utangi Allah. Kenapa Allah kadangkala dalam Al-Qur'an menyebutkan ngutangin? Karena ada manusia yang berat kalau ngasih. Kalau dia ngasih enggak akan balik. Tapi kalau dia ngutangin, dia bisa minta itu. Maka antum utangin masjid. Ada di Malang, ana pernah lewat satu jalan, ada tulisan besar di pinggir jalan jamaah. Di sebelah itu ada masjid yang lagi dibangun. Tulisannya apa? Masjid ini dijual. Masjid dijual. Iya. Kalau antum tidak mau ngasih, gak apa-apa. Antum gak mau ngutangi, gak apa-apa. Antum beli masjid. Itu masjid dijual. Satu meternya 3 juta kalau masalah. Antum bayar. Terus ya sudah, antum bikin sholat masjidnya. Gak bisa dibawa pulang kan masjidnya. Antum beli masjid, alay. Ana beli 3 juta, ana beli 1 meter. Bagian yang mana tempat ana sholat? Terserah, bebas. Kalau udah jadi antum mau sholat di mana bebas. Antum sudah punya ini masjid. Karena orang yang merasa memiliki akan selalu datang ke tempat yang dia miliki. Ketika antum merasa membeli masjid, ana ustaz beli masjid ini soft pertama ustaz. Ana udah bilang sama imamnya, ana beli masjid soft pertama, silahkan. Tapi antum tiap sholat harus datang di soft pertama, jangan masbuk sholat di soft terakhir. Kenapa? Yang antum bayarin yang mana? Yang soal pertama, kok di belakang? Ini bagian siapa? Wallahu'alam bagiannya siapa? Maka jemaah, kalau antum tidak mau beri masjid ini, utangi masjid ini, enggak mau utangi masjid, beli masjid ini. Niscaya Allah akan memberikan kepada antum berkah dalam kehidupan antum. Hadza wallahu'alam sa'idah milisa'ala sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah. Tadi sama-sama kita mendengar pemaparan yang disampaikan Ustaz Shafiq Abdullah Ta'ala, bagaimana keutamaan orang-orang yang membangun masjid dan orang-orang yang bersedekah secara umum. Mudah-mudahan ini memotivasi kita untuk bisa berupaya membangun masjid semampu kita. Walaupun ya, seperti sarang burung di padang pasir, kita berupaya untuk bisa membangun rumah yang pada hakikatnya untuk kita sendiri. Oleh karena itu kami harapkan kepada kaum muslimin semuanya yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama bertaun untuk bisa menyelesaikan pekerjaan kita bersama membangun masjid ini. Untuk sesi selanjutnya, yaitu pertanyaan yang telah masuk dan disampaikan kepada kaum muslimin, yang insyaallah akan dijawab oleh Ustaz Hafidzullah. Siapa ini? Ada anak yang membantu mati rapi supaya sakit lagi nabung ya. Sebenarnya mau dikasih di keantum. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah nanti Masya Allah waktu yang memungkinkan. Jamaah, kita melihat dalam kehidupan ini tidak semuanya beruntung. Mungkin yang tidak bisa berbagi uang, bisa berbagi tenaga. Kalau mungkin ada yang tukang, dia bisa datang ke masjid ini nantinya. Dia mengatakan, saya akan bekerja di masjid ini dengan separuh bayaran, separuhnya buat sedekahan. Kalau enggak, buat anak-anak yang kuliah, anak enggak punya duit, mungkin antum hari Ahad bisa kesini. Apa yang bisa anda lakukan lah, ngangkat-ngangkat barang atau ini. Yang punya toko bangunan, ya katakan kepada masjid ini, ambil barang dari anak, anak tidak ambil keuntungan sedikit pun. Berarti keuntungan yang biasa dia dapat itu jadi sedekah dia. Karena ada sebagian kalau melihat proyek masjid, malahan dia mencari keuntungan dari masjid. Datang ke Ustaz Abdullah, Ustaz, untuk semennya ambil sama anak Ustaz ya, nanti Ustaz anak kasih 5% Ustaz. Masya Allah, cepat jadi rumahnya Ustazullah. Nah, tapi seharusnya enggak, antum jangan cari keuntungan. Apa yang bisa antum lakukan? Ada satu mahasiswa Ustaz, ana bagian listrik Ustaz. Ana alhamdulillah ana bisa masang untuk apalah lampu ini itu, enggak usah dibayar Ustaz. Tapi ana, ya udah, paling enggak ana dikasih uang makan aja. Enggak apa-apa. Maka apa saja yang bisa kita lakukan jemaah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Engkau akan mendapatkan pahala itu. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz mohon penjelasan apa hukumnya memutuskan hubungan silaturahmi dengan saudara kandung. Subhanallah jemaah. Kita ini sekarang di akhir zaman. Banyak orang-orang yang salah memahami makna silaturahim atau silaturahmi. Ada orang yang baik sama sohib-sohibnya. Masya Allah, orang ini di kalangan teman-temannya di sekolahan dikenal orang paling baik. Dan dia beranggapan dia orang yang pandai menyambung silaturahim. Padahal ketahuilah yang disebut silaturahim itu menyambung hubungan dengan orang-orang yang ada hubungan rahim. Disebut silaturahim dengan kerabat-kerabat dia. Kalau antum datang ke rumah sohib antum, datang ke rumah dosen antum, antum mengatakan, Pak, dosen saya datang mau silaturahmi. Kalau ana dosennya, ana tolak. Afwan, antum bukan kerabat ana. Kalau silaturahmi datang ke paman antum. Jadi kalau antum datang ke tempat selain kerabat, bukan disebut silaturahmi, tapi disebut ziarah. Masa ziarah, Ustaz? Ziarah kubur nanti. Nah jamaah, bahasa ini perlu diluruskan. Walaupun dianggap remeh, ah Ustaz itu kan cuma istilah. Betul, tapi istilah ini mengandung makna syar'i. Sehingga kalau antum menganggap diri antum pandai menyambung silaturahim, berharapkan pahala yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyun sa'alahu fi azari wa yubsata lahu fi rizqi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, hendaklah dia menyambung rahimnya. Kalau salah antum menyambung, antum gak dapat pahala itu. Karena selama ini antum itu baik sama sohib, sama teman, teman kantor, teman kerja, sama pamannya gak pernah berziarah, sama keponakannya gak pernah berziarah, sama sepupunya gak pernah mau tahu. Antum bukan silaturahim. Dan berkaitan dengan rahim jamaah, hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannah qati'." Enggak akan masuk surga orang yang memutuskan rahimnya, enggak akan masuk surga. Antum doa, "Ya Allah, masukkan hamba ke surga." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antum enggak bakal masuk surga." Karena antum memutuskan rahimnya. Dan rahim ini ketika Allah ciptakan, ta'allaqat bil arsy. Rahim itu bergantungan di arsy-Nya. Allah mengatakan, "Hadza maqamul a'idz bik." Rahim itu takut diputuskan. Karena ada manusia-manusia yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Maka dia mengatakan, "Ini tempat orang yang berlindung kepadamu." Lalu Allah mengatakan kepada rahim itu, "Ama tarbaina an asila man wasalati wa aqta'a man qata'aki." Apakah engkau enggak mau? Apa engkau enggak ridho? Aku akan menyambung hubungan dengan orang-orang yang menyambungmu. Dan aku akan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang memutuskan. Jamaah, gesekan dalam keluarga terjadi. Kadangkala ada kakak yang sakit hati sama adiknya. Adik sakit hati sama kakaknya. Keponakan sakit hati sama pamannya. Paman sakit hati dengan keponakannya. Itu wajar dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana kita menyingkapinya? Maafkan. Enak banget saat maafkan. Dia yang menyakiti anak. Subhanallah. Engkau kira orang yang memberikan maaf itu makomnya jadi lebih rendah? Wallahi jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadu'a lillahi rafa'." Barang siapa yang tawaduk merendahkan diri untuk Allah, Allah akan mengangkatnya. "Wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa 'izzah." Dan Allah tidak akan menambahkan buat hamba yang memberikan maaf kecuali dia tambah terhormat. Walaupun kadang-kadang orang mengatakan, antum maafkan dia, dia udah mukul antum, antum maafkan dia. Kebanyakan orang beranggapan kalau orang memaafkan ini, derajatnya akan turun. Nggak punya harga diri. Padahal Allah akan membuat dia lebih terhormat. Dan buat orang-orang yang sakit hati, apa gunanya sakit hati? Antum tahu, Abu Bakar itu pernah sakit hati. Abu Bakar pernah sakit hati kepada siapa? Anda kasih hadiah yang besar di sini. Nah, kepada Umar. Umar bukan kerabatnya. Ini kepada kerabat. Keponakannya. Siapa namanya? Keponakannya. Keponakannya pamannya, betul keponakannya, tapi siapa namanya? Kasih hadiah yang kecil karena dia cuma keponakannya. Nah, tunggu dulu, tunggu dia jawab tadi. Yang belum jawab, jamaah sebelah kanan nggak ada yang dapat hadiah dari tadi. Ngapain antum di sini? Nah, foto yang angkat tangan. Mustafi Uzada, subhanallah jemaah. Misbah ini keponakannya Abu Bakar atau sepupunya Abu Bakar. Misbah ini ikut dalam isu yang disebarkan tentang perzinaan Aisyah. Kalau Aisyah itu berzina, isu bohong dusta, dia ikut menyebarkan. Padahal Misbah ini tiap bulan dapat santunan dari Abu Bakar, kerabatnya Abu Bakar. Dia masih kerabat sama Aisyah. Kok tahu-taunya kerabat malah ikut-ikut, bukan belain kerabat, malah ikut menuduh Aisyah berzina. Ketika turun ayat-ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut di surat An-Nur ayat 11, Allah Jalla Jalaluh membebaskan Aisyah dari tuduhan itu. Abu Bakar sakit hati sama Misbah. Dia bersumpah, "Demi Allah, aku tidak akan berbagi sama Misbah lagi." Subhanallah. Sumpah Abu Bakar. Tak bisa sudah. Lalu Allah tegur Abu Bakar. Wala yakali ulil fadli minkum wassa'at ayyuktu ulil kurba wal masakin wal muhajirin wal yakfu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum. Jangan sampai itu orang-orang yang kasih keluasan rezeki, kasih banyak karunia, kemudian dia bersumpah tidak mau memaafkan saudaranya dari kalangan muhajirin, dari kalangan orang-orang miskin, dari kerabatnya dia, hendaklah mereka wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka mengampuni dan memaafkan. Apakah kalian enggak ingin diampuni sama Allah? Ketika ayat itu turun, Abu Bakar takut jamaah. Dia berkata, "Bala ya Rob, iya aku ingin diampuni oleh Engkau ya Allah." Akhirnya Abu Bakar membayar kafarah atas sumpahnya, lalu dia kembali baik kepada Mistah. Padahal yang menyakitin hati adalah Mistah. Jamaah, antum tiap hari mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Minta ampun sama Allah. Di malam-malam Lailatul Qadar doa antum, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau cinta dengan maaf, maafkan aku. Sedangkan antum tidak mau memaafkan saudara antum. Jamaah, orang yang tidak memaafkan saudaranya itu menyimpan duri di hatinya. Duri disimpan di hatinya. Apa gunanya kau menyimpan duri? Nah Ustaz, anak sejak duri itu ada di hati anak, kok tambah kaya anak Ustaz? Ya biar lain lagi kalau gitu. Barakallahu fikum. Maka tolonglah jamaah. Sayang kalau antum menyimpan dendam sama saudara antum. Tiap hari Senin dan Kamis itu amalan diangkat. Allah ampuni semua hambanya kecuali orang musyrik dan orang yang menyimpan dendam kepada saudara. Dua orang ini yang bertikai, fayuqalu lahuma fayuqalu lil malaika anziru li hadain. Para malaikat katakan kepada malaikat, dua orang ini jangan diampuni dulu. Dua orang ini jangan diangkat amalannya dulu. Sampai kapan? Hatta yasaliha. Sampai keduanya rukun dan perbaikan. Gimana kalau dia sampai mati tidak rukun? Na'udzubillah min dzalik. Kami 6 bersaudara. Beberapa bulan yang lalu bapak kami meninggal usia 92 tahun. Masya Allah. Rahmatullah alaih. Ibu kami masih ada usia 90 tahun. Dan sekarang mengikuti kajian di sini dengan kursi roda. Ibu punya harta peninggalan dari mbah, bapak dari ibu kami. Keinginan ibu untuk menginfakkan untuk pembuatan pondok. Tapi sebagian dari kami menolak 3 orang. Dari 6 bersaudara. 3 orang sudah ikut kajian sunnah dan yang lainnya belum dapat hidayah. Mohon masukannya untuk permasalahan keluarga kami. Supaya ibu kami bisa langsung mendengarkan nasihat Ustaz. Jamaah, ketahuilah bahwasanya Islam itu menghargai hak milik. Hak milik dalam Islam itu sangat dihargai. Sehingga barang-barang tiruan itu gak boleh kita membelinya. Dan kita tidak boleh meniru barang orang. Karena Islam menghargai kepemilikan. Islam menghargai kepemilikan suami istri. Suami punya harta, istri punya harta. Gak ada harta gonogini. Karena semuanya dihargai oleh Islam. Kalau istrinya kaya raya, dia kerja, Masya Allah, umpamanya dia punya usaha, kemudian terjadi perceraian sama suaminya, suaminya minta separuh harta istrinya. Atas hak apa dia meminta harta istrinya yang separuh? Dengan ucapan kono gini, apa yang kau kerjakan? Itu milik istri. Islam sangat menghargai kepemilikan. Pernikahan itu tidak menjadikan harta itu dimiliki oleh salah satu, oleh kedua belah pihak. Tapi pernikahan itu menjadi salah satu sebab hak waris. Hak waris kalau sampai mati. Kalau cerai, ya gak ada hak engkau minta hartanya dia. Sekarang bagaimana dengan ibu? ibu punya warisan dari siapa? Dari bapaknya. Berarti harta itu punya siapa? Punya ibu, bukan punya anak-anaknya. Dan gak perlu ibu musyawarah sama anak-anaknya. Itu harta milik ibu dan bukan warisan anak-anaknya. Tapi kalau yang mau diinfakkan itu adalah harta suaminya yang meninggal dunia, maka ingat harta itu milik ahli waris. Istri dapat 1/8, sisanya dibagi anak. Tapi kalau harta itu milik ibu dan ibunya masih hidup, ya terserah ibu mau dikasihkan ke siapa. Dan ini kesempatan buat ibu untuk berbagi sekarang sebelum meninggal dunia. Karena kalau meninggal dunia, nanti harta itu jadi milik ahli waris. Dan ketahuan 3 anak gak mau. Kalau sekarang ibu berbagi, itu milik ibu. Silakan mau dibagikan. Orang milik dia, bukan milik anak-anaknya. Seharusnya anak-anak ini mendukung ibunya yang sudah tua renta, yang ingin mendapatkan pahala, dan harta itu juga harta ibunya. Seharusnya anak ini kasih buat ibunya. Ibu mau bangun pesantren, mau membantu ini kita tambahin ibu. Silahkan ibu lakukan. Maka ini kesempatan. Tapi kalau ibu tidak mau, maka ibu hanya punya kesempatan kalau meninggal dunia itu 1/3 harta sebagai wasiat. Kalau sudah mati, wasiat hanya boleh 1/3. Tapi kalau masih hidup, orang mau kasih hartanya, umpamanya anak punya uang 1 miliar, lalu anak mau sedekahkan ke masjid semuanya, gak ada urusan sama anak-anak anak. Karena itu milik anak. Dan gak perlu anak-anak tahu juga. Jadi kalau itu milik ibu, ingat kalau itu milik, anak kan gak tahu milik ibu apa bukan. Kalau itu milik ibu, ya fadl, bebas ibu tanpa persetujuan anak-anaknya. Tapi kalau itu milik ahli waris, ya harus sesuai dengan ketentuan yang sudah Allah tentukan masalah warisan. Hadirullah wa'alam bisawab masalah itu. Dan kesempatan untuk beramal soleh sekarang jamaah ketika hayat masih dikandung badan. Apa saja ciri-ciri rumah di surga yang akan Allah bangunkan buat kita ketika kita membangun masjid agar kita menjadi semakin termotivasi. Antum bisa bayangkan rumah paling indah di muka bumi ini. Antum bisa bayangkan. Antum berangkat, mana rumah paling mahal di muka bumi ini. Ada katanya rumah harganya 200 miliar. Antum datang, antum lihat. Yang Allah sediakan buat antum di surga lebih bagus dari itu. Tadi sudah tersebutkan sebagian. Batu batanya 1 perak, 1 emas. Gak perlu ditutup jemaah. Orang kenapa kok rumahnya itu ditutup, dikasih apa? Wallpaper, dikasih macam-macam. Kenapa? Supaya kelihatan indah. Tapi kalau batu batanya dari emas dan perak, mungkin ditutup sama orangnya. Gak bakal ditutup. Biar semua orang yang datang ke rumahnya bisa menyentuh itu emas. Emas ternyata ini. Allahu Akbar. Nah, barakallahu fikum. Apa konsekuensi yang diterima pembuat berita hoax? Dan konsekuensi penyebar berita yang tahu kalau itu hoax dan yang tidak tahu kalau itu hoax? Yang pertama jemaah, memang kebanyakan yang memasukkan orang ke neraka itu lisannya enggak bertulang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Kalian tinggalkan kedustaan, dusta itu mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan itu mengantarkan kepada neraka. Dan orang yang biasa berdusta akan terus berdusta hatta yuktab indallahi kadzdzaban, sampai akhirnya dicap sebagai pendusta. Berat orang kalau sudah berdusta sekali, dua kali, akhirnya terus. Dan orang yang biasa berdusta akan terus berdusta, itu buat hamba yang terbiasa dusta. Maka hendaklah dia bertobat kepada Allah SWT, mengakui dustanya dan bertobat kepada Allah. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang menyebarkan? Kalau dia tahu itu dusta dan dia ikut menyebarkan, sama dia dapat pahala sebagai pendusta. Oh, pahala. dosa sebagai pendosa. Bagaimana dengan yang tidak tahu? Maka dia akan mendapatkan juga dosa karena dia tidak cross check tentang kebenaran berita tersebut. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang informasi kepadamu dari orang fasik, maka hendaklah engkau tabayyun, tasabbut, cari tahu. Tahu benar beritanya, jangan disebarkan dulu. Antum lihat, kira-kira anak kalau sebarkan berita ini benar beritanya Ustaz. Antum tanyakan, ada manfaatnya enggak? Kayaknya enggak ada manfaatnya. Enggak usah disebari. Karena kebanyakan orang sekarang jamaah yang ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Ketika ada berita masuk, dia ingin menjadi orang pertama yang menyebarkan. Dapat amalan-amalan yang beramal pada hari Jumat atau hari ini, masya Allah amalannya indah, kirim langsung dia sebarkan. Dapat 2 hari ada klarifikasi dia menyebarkan. Afwan, ternyata hadisnya palsu. Antum terus, aduh gimana ya, aneh yang pertama menyebarkan. Makanya sekarang jemaah WhatsApp membuat sebuah aplikasi di WhatsApp itu. Berita yang diteruskan itu ditulis di sana, bukan antum menulisnya. Supaya orang tahu kalau antum bukan orang pertama. Jadi, ya Ustaz, tapi anak enggak diteruskan, Ustaz. Anak copy. Supaya enggak ketahuan, biar orang tahu anak nyebarkan. Jangan, jamaah. Kalau memang itu tulisan orang, ya antum sebutkan tulisan orang. Kalau itu baik, antum sebarkan. Kadangkala baik, tapi waktunya enggak tepat untuk disebarkan. Jangan disebarkan. Antum lebih baik istighfar yang banyak daripada menyebarkan berita-berita yang tidak jelas manfaat. Barakallahu fiik. Ustaz, bagaimana hukumnya berperilaku soleh ketika dilihat orang dan berbuat maksiat ketika sendiri? Wallahi jamaah, kalau bicara dosa, semua orang itu ketika berbuat dosa sendirian, gak mungkin terang-terangan. Tapi yang jadi masalah, apakah ketika dia berbuat kebaikan di depan orang, dia itu memang lillahi ta'ala atau pura-pura baik? Dan ketika sendirian, dia itu berusaha untuk tidak melakukan dosa, berusaha untuk menahan dirinya, tapi dia terjebak dalam dosa lagi, terjebak dalam dosa lagi. Maka buat dia insya Allah, kalau dia kembali kepada Allah dan bertobat, Allah ampuni dosa-dosanya. Tapi ada orang yang memang pura-pura baik. Kalau di depan orang, masya Allah, selalu nampak kebaikan. Ketika enggak ada orang, langsung dia berbuat dosa tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kelak bisa menggugurkan amal soleh dia. Karena ternyata amalan antum selama ini hanya pencitraan supaya dilihat sebagai orang yang baik. Na'udzubillah min dzalik jamaah. Dan antum berdoa, wallahi kita ini enggak tahu ya. Banyak baca doa, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan timur dari barat. Baca doa itu dan yang selanjutnya sampai akhir doa. Ustaz, bagaimana cara mendidik anak supaya mengenal dakwah sunnah, mendidik anak dengan tauhid? Apakah ucapan orang tua yang mengatakan nakal termasuk doa dan sangat berbahaya? Ya, ada jawab dari yang kedua. Kenapa antum harus mengatakan anak antum nakal? Bisa jadi doa. Al-Imam Syekh bin Utsaimin mengatakan ada sebuah bait ucapan hikmah. Ihdar lisanaka an taqula fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Hati-hati yang engkau omong, hati-hati. Bala itu nanti ikut lisan anda. Maka ketika melihat anaknya nakal, ucapkan hal-hal yang positif buat dia. Ya Allah yang pintar, kesini yang pintar. Ambil marah yang pintar, tapi tetap yang pintar. Dia datang sama ibunya. Iya bu. Tapi ketika, yang nakal, nakal sini. Dia akan datang, lari dia. Disebut nakal. Tapi yang pintar, bocah pintar, Renio. Datang dia, nih ibu kasih permen. Yang baik ya nak. Ucapan-ucapan yang positif buat anak akan membangun anak itu menjadi orang yang lebih baik. Anak itu kadang-kala kalau dilarang malah tambah jadi. Ada seorang ustaz di tempat kita, masya Allah. Anak-anaknya ustaz ini masya Allah banyak di perumahan dosennya. Kadang-kala mereka naik pohon, pohon kersen. Tahu kersen? Pohon ceri kawi. Nah, ceri tapi yang kawi itu jemaah naik anaknya ustaz ke atas gitu. Ada satu ustaz kita masya Allah. Banyak ustaz kata, jangan naik nanti jatuh. Ini satu ustaz yang ngomong, ayo naik terus sampai jatuh. Itu anak antum turun jemaah. Disuruh naik terus sampai jatuh. Jadi memang ada anak-anak ini yang ya, kita harus lebih positif sama anak-anak raja. Ada anak-anak yang memang kalau kita positif mudah-mudahan dia jadi positif. Kalau bicara bagaimana mendidik anak dengan tauhid, ya ajarkan dari awal tentang Allah. Ajarkan dari awal tentang ciptaan Allah yang indah. Kalau melihat rembulan, nah anak mau kasih dia. Kalau melihat bulan sabit, nih kita diperintahkan untuk merenungkan ciptaan Allah agar mengantarkan kepada ketauhidan kita kepada Allah. Ada doa kalau melihat bulan sabit baru kelihatan tuh awal bulan, apa doanya? Sebelah kanan. Antum ashabul yamin tapi enggak bisa jawab. Nah, yang mana yang jawab? Sampai belakang. Oke, yang tengah. Doa kalau melihat bulan sabit. Ini mendidik anak jemaah, bicara mendidik anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melihat bulan itu baca doa. Melihat rembulan sabit baru muncul. Ada anak kasih hadiah jemaah, yang besar orang kasih hadiah. Nah. Enggak nyontek. Nyontek ya masyaallah. Insyaallah kita ini usaha, katanya usaha. Jemaah, ini doa benar. Ini antum baca tiap awal bulan, antum baca apa yang dilihat ketika melihat bulan. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Dikatakan ya Allah, anak antum membawa anak antum. Nah, lihat nih, bulan sabit nih, apa doanya? Yuk baca sama ayah. Ayahnya enggak hafal, pegang HP. Enggak apa-apa. Yuk bacalah. Enggak apa-apa jemaah, tapi beneran gitu loh baca. Allahu Allah ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan, yang penuh dengan keselamatan dan keislaman. Lalu dikatakan Rabbi wa Rabbuka Allah. Tuhanku, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Itu didik tauhid buat anak-anak kita. Sampaikan kepada anak, kalau engkau mau minta apa, minta sama Allah. Doa minta sama Allah. Ajarkan kepada anak, kepingin motor, kepingin sepeda, minta sama Allah. Bangunlah tengah malam minta sama Allah. Supaya Allah kasih rezeki buat ayah, kemudian bisa belikan motor. Sehingga anak dipacu untuk minta sama Allah. Keluar rumah, ajarkan doa bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Suruh baca, nak, kau serahkan semuanya kepada Allah. Ayah atau ibu enggak bisa mengawasimu 24 jam, nak. Ayah enggak tahu apa yang bakal terjadi di luar, tapi Allah bisa menjagamu. Jadi anak itu sejak kecil, sejak dini udah selalu sama Allah. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa benar ujian dan cobaan itu tanda kecintaan Allah SWT kepada diri kita? mohon pencerahannya Ustaz. Jamaah, kenapa sih antum pelit untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal itu pujian buat Allah. Antum tulis SWT, ketika antum tulis apakah, antum tidak singkat. Antum tulis dan, antum tidak singkat. Antum tulis kepada, antum tidak singkat. Tapi ketika Subhanahu wa ta'ala, yang artinya maha suci dia dan maha tinggi, antum katakan SWT, maka anda tidak mau jawab pertanyaan antum. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimana hukum jual beli di masjid? Apakah lelang-lelang barang untuk sedekah yang dilakukan di masjid termasuk jual beli? Kayaknya jamaah, kalau akadnya jual beli maka masuk jual beli. Tapi kalau lelang sedekah tidak ditujukan dengan niat jual beli, maka jatuhnya sedekah. Tapi wallahu a'lam, anda enggak tahu jawabannya. Tanyakan kepada Ustaz yang lain. Nah, bolehkah kita mengambil ilmu dari Ustaz yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, tidak bersemayam di atas arsy? Jemaah, ucapan bersemayam ini kurang tepat. Allah itu berada di atas arsy-Nya, tinggi di atasnya. Makna istawa itu ala wartafa, tinggi dan di atas tinggi sana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bolehkah bermajlis dengan mereka? Apakah mereka qadariyah? Jemaah, berkaitan dengan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menyebutkan tentang dirinya. Ya Allah lebih tahu tentang dirinya daripada kita. Di tujuh tempat ketika Allah mengatakan istawa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, thumma istawa 'alal 'arsy. Allah selalu menyebutkan istawa, istawa, istawa, ala, istawa, ala. Tidak pernah diganti bahasanya dengan bahasa yang lain. Itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan istawa bermakna tinggi ada di atas arsy. Tapi mungkin ada sebagian orang yang berpandangan enggak sama. Berpendapat Allah ada di mana-mana. Bisa jadi dia mengatakan hal itu karena syubhat yang tidak dia pahami. Padahal agama ini sebenarnya sangat mudah untuk dipahami. Namun tatkala masuk ilmu falsafat dalam ilmu Islam, akhirnya jadi berat memahami agama Allah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang budak dalam hadis riwayat Muslim, "Aina Allah fis sama?" Di mana Allah? Di atas, kata dia. Dan kita kalau ada apa-apa, kita lihatlah manusia secara fitrahnya. Apa kata dia? Ya, tergantung yang di atas kalau Ustaz. Enggak ada yang mengatakan tergantung yang di mana-mana. Enggak ada, itu fitrah manusia. Enggak mungkin dia mengatakan di mana-mana. Tapi karena ada ilmu filsafat, akhirnya orang jadi bingung. Oh, kalau Allah ada di atas berarti Allah punya tempat. Siapa yang bilang Allah punya tempat? Allah mengatakan dirinya di atas sana. Di atas semua makhluk. Allah Jalla Jalla. Dan Allah tidak butuh dengan tempat. Hati-hati ketika kita belajar ilmu, kita diperintahkan untuk memilih. Memilih guru, memilih ustaz. Kita ke dokter aja milih dokter, gak sembarangan kita berangkat dokter. Apalagi urusan agama kita. Ambillah agama kita dari mereka yang memiliki keyakinan sesuai dengan para sahabat Nabi, sesuai dengan para a'immatul muslimin. Tapi kita ingat, kita tetap bersaudara dengan mereka. Walaupun mungkin ada perbedaan, itu tidak menyebabkan persaudaraan kita terputuskan. Namun tetap kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan, saling mengkritisi. Dan itu biasa di kalangan para ustaz, para ulama dari dulu. Mereka saling memberikan masukan dan nasihat jemaah. Dan itu salah satu tanda cinta kita dengan saudara kita. Tapi buat penuntut ilmu, hati-hati. Bagaimana cara kita berhusnudzon kepada Allah SWT terhadap doa-doa yang kita pinta namun belum terjawab? Gimana antum mau husnudzon sama Allah? Nulis Allah aja SWT. Jamaah, antum husnudzon sama Allah, puji Allah. Antum bisa katakan subhanallah wa ta'ala, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Banyak kali antum ucapkan itu. Kalau antum tulis subhanahu wa ta'ala, antum akan dapatkan dalam timbangan catatan kebaikan antum subhanahu wa ta'ala. Kalau antum tulis SWT, akan ada dalam catatan antum SWT. Ustaz, tapi ana mengucapkan dengan lisan ana subhanahu wa ta'ala ketika nulis. Iya, itu lisan antum. Beda dengan tulisan antum. Tulisannya tetap SWT. Jemaah, bicara husnudzon sama Allah. Allah itu lebih tahu mana yang baik buat kita. Jadi kalau antum merasa doa-doa antum belum dikabulkan, antum husnudzon sama Allah. Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau memang doaku belum dikabulkan, mungkin ada dosa-dosaku yang menghalangi doa itu dikabulkan. Mungkin antum makan haram. Mungkin antum memutuskan silaturahim. Mungkin antum tidak berbakti sama orang tua. Mungkin antum lihat. Kemudian ketika antum lihat diri ana sudah, ana kayaknya alhamdulillah udah jaga tuh semua dosa, tapi kok belum dikabulkan. Allah kan ketika memberikan jawaban doa itu, satu dari tiga hal yang diminta diberikan, atau ada balak yang akan menimpa dipalingkan dari dia. Yang ketiga dan itu lebih baik, Allah timbun, Allah tabung pahala dia. Doa itu tidak akan sia-sia. Antum lihat Nabi Yusuf alaihissalam berapa tahun berdoa ingin berjumpa dengan Yusuf alaihissalam. 40 tahun berdoa jemaah. Itu Nabi sampai buta nangis berdoa. Nabi Zakaria sampai umur 90 atau 100 tahun terus berdoa mengatakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyah. Aku gak pernah merasa susah minta sama engkau ya Allah. Aku yakin engkau akan kasih ya Allah. Gak punya anak 20 tahun terus berdoa. Ustaz udah 30 tahun gak punya anak, doa lagi. Ustaz udah 40 tahun Ustaz gak punya anak, doa lagi. Ustaz umur anak sekarang 65 tahun belum punya anak, doa minta anak. Mana mungkin Ustaz? Nah, antum sudah su'udzon sama Allah. Antum berarti enggak percaya dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Ustaz, kan kita juga pakai logika Ustaz. Kalau bicara kekuatan Allah, Allah tuh bisa kasih anak tanpa ada bapak. Seperti Isa alaihi salam. Mana bapaknya? Ngan. Kalau bicara kekuasaan Allah, antum bisa lihat yang namanya Hawa. Ada ibunya? Nggak ada ibunya. Lalu kenapa ibunya ada, bapaknya ada, antum meragukan kekuasaan Allah? Iya Ustaz, anak udah tua, sakit, sakitan, istri anak seperti itu, urusan bagi Allah itu tinggal kun fayakun. Jadi buat yang umur 65 tahun belum punya anak, jangan berhenti berdoa minta anak. Atau antum takut? Anak doa takut dikasih anak. Istri anak udah tua. Tapi Ibrahim doa terus. Akhirnya Allah kasih Ismail dan Ishak. Nabi Zakaria doa terus sampai tua renta, Allah kasih Yahya. Jadi kalau doa-doa antum belum dikabulkan, antum yakin Allah pasti mengabulkan doa. Kalau tidak dikabulkan, mungkin antum punya penyebab yang menghalangi doa itu dikabulkan. Nah, wallahu'alam. Ustaz, apakah salah bila orang tua melarang anak laki-lakinya menikah karena berbeda usia dan status sosial dengan sang wanita? Jamaah, Kalau alasannya usia dan status sosial, kayaknya tidak begitu kuat. Karena kalau wanita itu janda yang akan dinikahin oleh putra kita, tapi dia adalah wanita yang soleha dan dia wanita yang taat kepada Allah, maka ngerasa biarkan dia menikah. Rasulullah SAW umur 25 tahun menikahi Khadijah umur berapa? 40 tahun. Masya Allah, ada yang mau angkat tangan ya? Nah, nanti anda kasih hadiah. Anda kasih pertanyaan buat antum yang angkat tangan. Khadijah meninggal umur berapa? Umur berapa? Menikah umur 40 tahun, meninggal umur berapa? Lupa, nanti antum jalan. Nah, Masya Allah, 65 kata antum. Betul 65. Antum jawab tadi berapa? Kok bisa 65? Kapan matinya Khadijah? Kapan meninggalnya Khadijah? Kok umurnya 65? Hitung-hitungannya dapat dari mana antum? Tafadhol. Benar 65, ana cuma tanya hitung-hitungannya dari mana? Jangan cuma dengar 65, 65, 65. Ana enggak mau. Ana mau jawaban dari memang ngerti 65 dari mana hitungannya. Gimana? Berdiri, berdiri biar suara antum keras. Dua puluh lima tahun menjadi istri Nabi, berarti meninggalnya tahun berapa? Antum kan ngomong 65 dikurangi 40 jadi 25, berarti menjadi istri Nabi 20 tahun. Sahih jemaah, kasih hadiah nggak apa-apa. Nah, iya jemaah, meninggal tahun 10 kenabian, meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Mendampingi Nabi setelah jadi Nabi selama 10 tahun. Itu Khadijah meninggal dunia. Umurnya tua dan bisa punya anak Khadijah. Umur 40 tahun punya anak sama Nabi SAW yang hidup 4. Sebutkan nama putri Nabi urut. Nah, urut ya. Nah, berdiri ya. Zainab, Fatimah. Fatimah paling kecil. Rukayyah betul. Abu Kultsum, Fatimah. Betul enggak jawabannya, jawab. Tapi tadi salah jawab. Tapi kasih hadiahnya. Ah, yang ini kasih hadiah. Baik, jadi kalau orang tua menghalangi anaknya, apabila memang perempuan itu soleha, nikahkan. Nikahkan. Jangan dihalang-halangi, tapi minta anaknya untuk menyelidiki, minta anaknya untuk istikharah. Kadang-kadang orang tua nggak setuju, kita ini nggak tahu apa yang baik buat anak kita, coba. Kadang-kadang menurut pandangan kita, menurut hitungan matematika kita, iya nih, kayaknya nggak cocok itu. Padahal di sana ada kebaikan yang besar buat itu anak, walaupun istrinya janda. Ustaz, calon istrinya itu umurnya hampir sama dengan ibunya. Mungkin itu terjadi. Tapi kembali tadi, lihat kepada kesolehan. Nah, tapi ini banyak pertanyaan yang sebenarnya berulang jemaah. Apa boleh mentraktir memberi makan teman-teman karena saya sedang ulang tahun? Apa hukumnya? Sedangkan setahu saya memberi makan orang lain itu pahalanya besar. Iya, pahalanya besar, gak usah pakai ulang tahun. Antum kasih makan tiap hari teman-teman antum. Nah jemaah, insya Allah pahalanya lebih besar buat antum jemaah. Karena terus terang ulang tahun ini jemaah, tradisi yang sebenarnya kakek-kakek kita gak pernah tahu. Bahkan kakek-kakek kita kalau tanya kapan lahirnya, wallahu a'lam. Kita lahir waktu itu, waktu pesawat Jepang lewat sini. Tahun berapa, wallahu a'lam, kata dia. Karena gak pernah ada urusan ulang tahun pada waktu itu muncul. Makanya lagu ulang tahun itu terjemahan dari lagu bahasa Inggris. happy birthday to you. Dari mereka akhirnya kita mulai ikut-ikutan tradisi mereka. Kita Indonesia, kita Muslim, maka jagalah tradisi Indonesia yang tidak bertentangan dengan Islam, dan jaga agama Allah dan syariatnya ini agar kita tidak terpengaruh dengan hegemoni yang dari barat sana atau dari luar Islam yang bertentangan dengan Islam. Ana ingin bertanya, bagaimana menasihati suami agar satu manhaj dengan ana? Jemaah, ini yang bertanya, coba tanya kepada dirinya, bagaimana dirinya mengenal manhaj salaf? Bagaimana dirinya mengetahui jalan yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya? Karena kita tahu Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang hidup setelah aku mati akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Akan banyak sekte, banyak kelompok, banyak golongan, yang setiap golongan mengklaim dirinya paling benar. Apa kata Nabi SAW? Ketika melihat perselisihan yang banyak, fa'alaikum bisunnati, kalian ikuti sunnahku. Maka ketika punya suami, sampaikan kepada saya, mas, kita ini di zaman fitnah, mas, banyak kelompok-kelompok golongan, udahlah kita gak usah ikut golongan apa-apa. Terus, ya sudah, kita ikut mana yang sunnah Nabi, kita jalani. Orang menyebut apa, terserah. Kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, sunnahnya para khalifah, kita berpegang teguh, mati di atasnya. Dan seorang wanita ketika memiliki suami yang tadi belum kenal sunnah mungkinnya, hendaklah dia melayani suaminya sesuai dengan sunnah. Supaya suaminya itu ketika melihat istrinya, masya Allah, istriku berubah sekarang. Bukan hanya kerudungnya yang berubah, tapi servisnya berubah. Semalam kita bahas, ibu-ibu mulai sekarang, kita bahas apa enggak? Mungkin bukan di sini. Jadi sekarang ibu-ibu, kalau suaminya pulang ke rumahnya, jangan pernah ditanya dari mana. Tapi apa pertanyaannya? Bapak-bapak mau ditanya apa kalau pulang ke rumahnya? Mau apa? Diganti pertanyaan. Bapak, suaminya datang, bukain pintu. Bapak mau yang panas apa yang dingin? Allahu Akbar. Suaminya itu, kamu ikut aliran apa sekarang? Itu suami bingung. Tapi kalau suami datang ke rumah ditanya, dari mana? Kok lama, Bang? Seharusnya ketika suaminya pulang, tanya, mau apa? Ya Allah, abang terlalu di luar, Bang, ya. Anak pijit, Bang, ya. Itu suami insya Allah ketika lihat istrinya seperti ini, insya Allah benar pelajaran istrinya, benar. Tapi kebanyakan wanita malah suka memata-matai suami. Gak boleh buka HP-nya suami, gak boleh. Ustaz, mungkin dia berbuat dosa, biarkan, gak perlu anti tahu dosanya suami. Biar Allah yang tahu dosanya dia. Ada apa kemudian engkau harus mengawasin suamimu? Dibuka HP-nya. Suaminya tidur, subhanallah. Ada seorang suami yang sakit hati sama istri. Dia tidur, dibuka HP-nya, jemaah. Dibuka HP-nya pakai sidik jari. Dia tidur, tangannya ditaruh, dia buka. Tahu suaminya. Akhirnya jemaah, dia bikin sidik jari suaminya. Bikin sidik jari, istrinya gak tahu. Pakai jempol kakinya. Jadi ada istri-istri yang ingin tahu. Jangan, cukup engkau tahu suamimu di rumah seperti ini. Kalau memang ada hal-hal yang kurang baik yang kau dengar, berikan nasihat kepada suaminya, tapi tidak perlu memata-matai suami. Doakan suami mudah-mudahan dapat hidayah. Perbaiki suami tanpa harus engkau ikut membuka-buka HP-nya. Mungkin ada dosa-dosa dia di sana. Biarkan Allah yang menghisab dia. Maka istri hendaklah berusaha untuk melayani suaminya. Kewajibannya laksanakan. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, dia laksanakan. Dia ada berita miring tentang suaminya, Bang Afwan, Bang, ada berita gak enak, mudah-mudahan abang dijaga sama Allah. Mudah-mudahan dengan seperti itu suaminya jadi faham, jemaah. Afwan Ustaz, ana masih belajar tahsin. Apakah boleh menghafal Quran namun tajwidnya belum sempurna? Enggak ada masalah tajwidnya belum sempurna menghafal Al-Qur'an. Yang penting makhrajnya benar. Jangan sampai salah makhrajnya. Jangan sampai salah harokatnya yang menimbulkan perubahan makna. Tapi kalau umpamanya ya enggak usah panjang pendeknya aja, Ustaz, kadang kala Ustaz. Enggak ada masalah menghafalkan sambil terus diperbaiki. Yang penting yang paling utama itu makhrajnya diperbaiki jamaah. Dan ada anak-anak kecil yang enggak bisa diperbaiki makhrajnya karena memang dia belum lancar berbicara. Dia baca Al-Fatihah tapi ya kacau bacaan Al-Fatihah dia. Bukan karena dia enggak hafal, karena memang lidahnya belum sempurna. Tapi dia udah hafal. Makanya para orang tua, tolong kalau memanggil anaknya, panggil anaknya sesuai dengan namanya. Anak punya anak namanya Yusuf. Ana marah sama keluarga kalau ada yang memanggil dia Ucup. Dia memang menamakan dirinya Ucup. Masmu, kalau tanya siapa namamu? Ucup. Dia itu sebenarnya yang hendak dia ucapkan itu Yusuf. Karena yang dia dengar dari bapaknya nama dia adalah Yusuf. Tapi masuk Yusuf, keluarnya Ucup. Antum manggilnya Ucup. Yang gak benar siapa? Yang manggil, kesian itu anak. Sampai besar ditanya siapa namanya? Ucup. Ini korban orang-orang. Maka biarkan sejatinya yang dia dengar benar, tapi yang dia ucapkan salah karena keterbatasan dia. Maka biasakan dia ketika antum mengajarkan Al-Fatihah, bacakan Al-Fatihah yang benar, walaupun yang keluar dari lisannya salah buat dia. Nanti ketika lisannya sudah benar, insya Allah balik benar ke jamaah. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, mau tanya. Tunggu Afwan, ana mau minum. Alhamdulillah. Ini sampai jam berapa? Kok anak gak diberhenti? Ya, Ustaz Allah cuma ngeliatin anak ngasih soal. Gak kesian sama anak. Nah, Afwan Ustaz, mau tanya dulu. Anak sempat menggunakan jasa bank konvensional seperti deposit dan tabungan yang berbunga. Anak ada niat buat membersihkan harta anak dari bunga bank tersebut. Bagaimana caranya ya Ustaz? Boleh enggak ana sumbangkan pembangunan masjid? Apakah setelah itu harta ana bersih dari riba? Jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa orang-orang yang meletakkan uang di bank konvensional kelak akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa antum taruh duit antum di sana? Kalau jawaban antum untuk keamanan, apakah memang di tempat itu saja yang aman? Karena sejatinya orang yang deposit, dia sedang memberikan modal kepada bank untuk melakukan riba pakai duit antum. Antum nasabah itu pemodal bank, jamaah. Ingat, semua nasabah itu pemodal bank. Makanya kenapa nasabah dikasih keuntungan sama bank, dikasih riba, karena dia sebagai pemodal. Duit dia dipakai sama bank, apalagi deposit. Maka hati-hati dengan dosa riba ini, jamaah. Hadis-hadis Nabi yang mengatakan tentang dosa riba, na'udzubillah. Riba itu ada 71 pintu dosanya, atau 72 atau 70. Yang paling ringan, mithlu an yankihar rajul ummah, seperti anak yang menzinai ibunya sendiri. Lalu antum ketawa-ketawa dengan riba itu sendiri. Maka antum melepaskan, pertama keluarkan uang antum, jangan taruh di sana. Kalaupun memang masalah keamanan, taruh di bank yang syariah, walaupun mungkin masih belum syariah sempurna, ya mudah-mudahan ke depan jadi syariah. Dan di situ pun antum tidak berharap keuntungan, hanya berharap keamanan. Kalau bisa jangan ditaruh di bank duit antum. Taruh di mana? Taruh di kota amal masjid. Aman, insyaallah. Insyaallah gak akan hilang. Antum titipkan sama Allah. Atau antum belikan tanah, belikan emas, taruh di safety box, beli berkas besi. Yang penting jangan sampai antum memodali bank konvensional. Jangan sampai. Terus antum membersihkan diri, yang antum lepas diri. ada khilaf di antara ulama, boleh enggak diberikan kepada masjid atau apa untuk fasilitas-fasilitas umum? Ya sudah, kasihkan ke masjid untuk fasilitas umum masjid, untuk bikin gorong-gorong saluran air atau apa. Mudah-mudahan itu tidak ada masalah. Dan antum jangan berharap pahala, tapi antum berharap diampuni dosanya. Karena Allah tidak menerima kecuali dari hasil yang baik. Ini terakhir. Bismillah. Orang tua ana sudah meninggal dunia. Apakah ana dapat membuatkan rumah untuk orang tua ana yang sudah meninggal dunia di surga dengan cara menyumbangkan dana atas nama orang tua yang sudah meninggal? Naam, jemaah. Bisa. Pernah sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah, insyaAllah dalam hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, dia tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia tapi dia belum sempat berwasiat, mati dia, apakah kalau aku sedekah buat ibuku bermanfaat? Kata Nabi SAW, na'am, iya, kau sedekah buat ibu, maka sumbang ke masjid. Antum punya duit berapa, maka anak-anak jamaah yang punya orang tua meninggal dunia belum sempat berwasiat, sebelum warisannya dibagi, usahakan ada amalan buat orang tuanya. Antum bangunkan masjid, sumbang ke masjid atau apa. Mana yang harus didahulukan, membayar hutang atau bersedekah di jalan Allah? Jamaah, sejatinya dua hal ini tidak bertentangan. Kenapa anak katakan tidak bertentangan? Ada utang-utang yang belum jatuh tempohnya, yang memang antum bayarnya nanti. Antum sedekah, ya sedekah. Tapi ketika antum berpikir, enggak Ustaz, uangnya ini hanya cukup untuk bayar utang, atau anak sedekah, antum bayarin utang kalau sudah jatuh tempohnya. Kalau pun belum jatuh tempohnya, antum lebih baik menyelesaikan nih, karena takut antum enggak bisa bayar. Tapi kalau belum jatuh tempohnya dan antum insyaallah memiliki aset yang bisa untuk menutupi, ya alhamdulillah. Antum sedekah tidak bertentangan dengan bayar hutang, dan bisa jadi sedekah itu salah satu sarana untuk membayar hutang. Ini ada cerita di Jember. Ada bercerita dari teman orang yang melakukan itu. Ada seorang yang gagal panen. Dia gagal panen. Dia utang 100 juta. Hasil panennya cuma 18 juta. Rusak kebun yang dia miliki. Akhirnya dia ambil duit 18 juta itu jamaah, dia berangkat ke masjid, dia masukkan ke kotak amal di masjid. 18 juta. Dia mengatakan, ya Allah, aku tahu 18 juta ini enggak bisa bayar utang, ya Allah, tapi mudah-mudahan Engkau lunasi utangku, ya Allah. Dia taruh di sana. Allah bayarin utangnya, jamaah. Ketika dia yakin, benar-benar yakin. Karena biasanya orang kalau sudah putus asa, jamaah, ketika punya utang, bangkrut, macam-macam, dia akan mencari segala cara. Berangkat ke dukun sana, tadi ceritanya, kenapa Dimas Kanjeng kok rame? Karena ada orang-orang yang putus asa, dia berpikir, anda punya utang 10 juta, sekarang anda punya utang 1 juta. Katanya Dimas Kanjeng, kenapa anda bicara Dimas Kanjeng? Ya kata tuh orang, ya 1 juta bisa jadi 10 juta. Alhamdulillah, berarti tinggal nunggu. Ternyata uangnya ditunggu-tunggu, gak balik yang 1 jutanya. Maka hati-hati. Jadi mana yang perlu diutamakan? Kalau memang utang sudah jatuh tempo, antum bayarkan utang itu. Tapi kalau belum jatuh tempo, antum bisa bersedekah, silakan, sambil berharap Allah melunasi utang yang antum. Itu yang bisa saya sampaikan jamaah, apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Nah, kalau itu salah dari diri anda pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Ini ada acara peletakan batu pertama, jemaah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, faham. Tuan-tuan, saya ingin membawa yang kemudian. Demikian kajian